Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit nyambung yang tadi disampaikan, Syekh Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, dan banyak ulama yang lainnya, tatkala anak yang belum mumayyiz, yang belum bisa untuk diajak sholat berjamaah, maka seyogianya tidak dibawa ke masjid, dikarenakan itu bisa mengganggu. Adapun pembahasan khusus tentang kejadian yang kemarin, yakni tatkala kita sholat mendengarkan tangisan seorang anak, itu terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Disebutkan hadisnya dalam kitab Riyadhus Salihin. Inni uridu an utawwila bi as-salata. Aku ingin memperpanjang salatku. Walakin agar tetapi sami'tu buka as-sabiyyi. Agar tetapi aku mendengar tangisan seorang anak. Apa yang terjadi bagi kaum muslimin? Fatajawazan, maka aku pun meringkas salatku, tidak jadi panjang. Dikarenakan apa? Karena rahmatan bi ummi au kama qala. Karena aku takut, aku khawatir ini akan membebani sang ibu. Kalau diperpanjang salatku, ini akan membebani sang ibu. Kasihan sang ibu ini, anaknya menangis. Apakah Rasulullah marah kepada ibu itu? Lah, tidak. Bahkan itu bentuk rahmahnya Nabi kepada ibu tersebut. Tetapi apakah itu terjadi terus-menerus? Sang ibu itu sengaja-sengaja besok lagi, besok lagi, besok lagi. Sehingga ada 5 ibu bawa anak-anak, yo, bawa semuanya biar nangis. Tidak seperti itu. Kalau itu terjadi, Nabi memiliki jiwa rahmah. Ibunya juga sudah pusing. Kipocah jenengannya bisa disumpul sangat mer. Sumpul banget. Bahasa kitanya, seandainya bisa didiamkan, didiamkan. Gelisah dia. Karena mengganggu. Dikarenakan itulah, para ulama menyebutkan ketika anak itu belum masanya untuk dibawa salat jamaah, maka tidak dibawa untuk salat berjamaah. Nabi menyebutkan, muru auladakum bis salati wa hum ibn sab'i sinin. Perintahkanlah salat anak-anak kalian ketika umur berapa? 7 tahun. Dikarenakan 7 tahun itu akan bisa tenang. Di bawah itu ya namanya bocah, bodohnya urung pecah, Pak. Apa maling bayi yang hanya berapa setahun setengah kemarin pengen nangis. Rahmatan bihi. Ya. Sehingga kaum muslimin dalam hal ini berjalan di atas ilmu, maka tidak akan salah insyaallah tindakannya. Sehingga mudah-mudahan ta'lim kita, sholat kita tenang, khusyuk. Namun jika lo ada hal yang seperti itu, seyogianya tidak terjadi, menjadi pelajaran besok, jangan terulang kembali bagi yang berkaitan dengannya. Sudah menjadi pelajaran bagi dia agar jangan mengganggu dalam sholat. Sehingga Nabi SAW tidak sengaja-sengaja mengendong Hasan atau Husain masuk ke dalam masjid? Lah tidak. Tetapi ketika Hasan Husain masuk dalam masjid, Nabi Rasulullah SAW sedang sujud, tidak dibawa, masuk sendiri. Karena memang rumahnya Nabi dekat dengan masjid. Masuk. Ketika Rasul dalam keadaan sujud, ditunggangi oleh Al-Hasan atau oleh Al-Husain. Bahasa kitanya gojaranan. Ini Nabi Rasulullah SAW. Lama sujudnya sampai seorang sahabat bertanya, ada apa ini dengan Nabi? Kok sujud lama sekali? Ada yang mendongakkan kepala. Khawatir bukan ada sesuatu. Maka disebutkan jawaban Nabi. Fima makna dan sebuah maknanya. Husain naik ke punggungnya beliau. Dan aku tidak mau wakarihtu. Aku tidak suka untuk menyegerakan dia turun dari punggungku. Biar dia sampai turun sendiri. Wah, kurang ajar Hasan dia. Gelito baik, Pak. Ya, tidak seperti itu. Itulah dunia anak. Tetapi tidak berarti itu berulang-ulang. Tidak berarti Nabi membawanya. Ingat itu. Bisa dibahami hadirin. Ya, sehingga pertengahan dalam pembahasan ini adalah bukan melarang membawa anak ke masjid sebagaimana kaum sufi membuat hadis palsu. Jannibu sibyanakum al-masajida. Jauhkan anak-anak kalian dari masjid. Ini hadis palsu. Disebutkan kepalsuannya oleh Syekh Al-Albani. Kalau anak-anak kaum muslimin disauhkan dari masjid, lah nanti mereka kelayaban ke PlayStation. Gimana, Pak? Ya kalau mereka sholat jauh dari masjid, maknanya bisa tidak sholat. Maka hadis ini palsu. Tetapi bukan berarti membawa anak yang di bawah umur yang kemungkinan bisa mengganggu orang ibadah sholat. Kalau seandainya itu terjadi, maka kita rahmah dengan tidak memakinya, tetapi diperingatkan. Dan inilah dia pas dalam pembahasan ini. Tidak melarangnya. Memberikan peringatan. Kalau anak itu sudah umur 7 tahun. Bagaimana hukumnya dibawa ke masjid? Diperintahkan bahkan. Diperintahkan. Anak sudah 7 tahun, perintahkan. Agar dia mengenal masjid. Agar dia senang dengan sholat jamaah. Agar dia terbiasa dengan ibadah. Sehingga ketika bapaknya tidak ada, dia akan berangkat sendiri. Karena memang sudah terbiasa sholat di masjid. Nah kalau umur 7 tahun di jurnal baik layaban. Mengkritasi dolan. Kapan ke masjidnya? Ngantai ini tua. Lamun-lamun, Pak. Ngerti lamun-lamun? Apa bahasa Indonesia yang ngel, teman? Ada lamun-lamun bahasa Indonesia-nya, Pak? Angel. Siapa yang memastikan dia besok akan sholat berjamaah? Siapa yang memastikan? Banyak ribuan manusia yang tidak sholat. Dan juga tidak berjamaah. Dan juga tidak sholat di rumah. Kita mengkhawatirkan. Sehingga dalam kondisi masing-masing kita hendaknya menjaga kekhusyuan salat-salat saudara kita. Karena Nabi melarang kita berbuat gaduh dalam masjid. Ada seorang membaca Al-Quran dengan keras di samping orang yang sedang salat. Nabi mengatakan apa? La tu'dhi innahu kana yunaji rabbahu. Jangan kau sakiti dia. Dia itu sedang bermunajat. Berbisik-bisik dengan Rabb-nya. Dengan zikir-zikir dalam sholatnya. Kalau kamu membaca keras-keras, itu muz'id. Muz'id itu menjadi bising di telinga dia. Antara bacaan dia dengan telinga mendengarkan bacaan kamu. Ini saja dilarang, ya, kawan. Sehingga dijaga ketenangan, ketentraman dalam masjid. Demi kekhusyuan ibadah kita. Wis tenang, sepi, biora khusyuk, Pak. Pasti kayak muda dagangan. Mau balik kok ribut. Aduh, kebutnya siapa? Melas temen. Bahagia ada kaum muslimin. Bisa dipahami ini semuanya? Hadirin kaum muslimin rahimani. Warung jenihan, kita masuk. Pembahasan kita melanjutkan tentang sholat. Wa ishtaratu fi sholatil mayyit disyaratkan, kita telah masuk pada syarat-syaratnya, niat menghadap ke arah kiblat sebagaimana salat yang lainnya, ya. Wasatrul aurah, menutup aurat, wa taharatul musalla wa musalla alaihi. Ini sudah kita sebut syarat-syaratnya. Kita masuk pada rukun-rukunnya sekarang. Rukun-rukun dalam salat jenazah. Wa markanuha fayya. Adapun rukun-rukunnya adalah al-qiyamu fiha, dikerjakan dengan berdiri. Wa takbiratul arba, takbir yang empat, tidak boleh kurang dari empat. Tidak boleh kurang. Adapun lebih boleh. Minimalnya takbirnya empat. Wa qiraatul fatihah, bacaan al-fatihah. Wassalatu ala al-mayyit. Kemudian salatu ala nabi. Ulangi, wassalatu ala nabi. Mengucapkan salawat Ibrahimiyah sebagaimana kita dalam apa? Tasyahud kita. Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Wa du'a lil mayyit. Yang berikutnya, mendoakan kebaikan bagi si mayyit. Wa tertibu, urut pelaksanaannya. Wa taslimu, dan mengucapkan salam satu kali. Ini rukun dalam apa? Salat jenazah. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Adanya empat takbir. Lengkapnya disebutkan pula oleh beliau di sini, sunnah-sunnahnya sekarang. Sunnah-sunnah dalam pelaksanaan salat jenazah. Fa'iyya adalah raf'ul yadaini ma kulli takbiratin. Mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Ini pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Walaupun para ulama dalam ini berbeda pendapat dalam perihal mengangkat tangan. Kalau dalam perihal ucapan Allahu Akbar, sepakat. Empat itu rukun. Takbir itu ucapan Allahu Akbar, Pak. Adapun mengangkat tangan, ini raf'ul yadain. Lain pembahasan. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, yakni takbir pertama, maka mengangkat kedua tangan. Yang menjadi pembahasan oleh para ulama adalah takbir yang kedua. Allahu Akbar. Apakah mengangkat kedua tangan ataukah tidak? Karena kita membaca kitabnya Syekh Shalih Fauzan, kita bacakan ucapan beliau dan ini pendapat yang dirujukkan oleh beliau, mengangkat kedua tangan. Sehingga ketika takbir yang kedua, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Ya. Kemudian Allahu Akbar lagi, mengangkat tangan. Sampai Allahu Akbar yang keempat, mengangkat tangan. Setelah itu, mengucapkan Assalamualaikum. Satu kali yang rukun, kalau mau dua kali, sunnah. Ya. Ini yang pertama. Sunnah yang kedua adalah wal isti'azatu qabla al-qira'ati wa ayyad'uwa li nafsihi wa lil muslimin. Isti'azah, yani mengucapkan a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sebelum membaca al-fatihah, tanpa membaca iftitah. Langsung Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah langsung. Qulallahu amin. Tanpa suratan, mana Allahu Akbar. Ya. Qala syai wa yad'u wal israru bil qira'ah. Dalam salat jenazah ini diperintahkan kita untuk berdoa. Berdoa untuk kebaikan kita dan berdoa untuk kebaikan si mayit. Contoh doanya insyaallah nanti akan dicontohkan oleh beliau. Wal israru bil qira'ah, melirihkan bacaan. Makna melirihkan oleh kaum muslimin adalah mengeluarkan suara tetapi lirih. Tidak ada dalam syariat kita sholat dengan apa? Batin. Bacaannya di batin. Mulutnya diam. Itu tidak ada. Hatta dalam surat-surat yang bukan jahr. Bukan jahr itu bukan berarti diam. Jahr itu apa, Pak? Keras. Salat yang sir itu bukan berarti diam. Ada beberapa orang memiliki pendapat di benak dia, kalau bacaannya dalam hati kan lebih khusyuk. Ya betul, Pak? Ya betul? Nggih. Itu tidak benar. Dikarenakan bacaan tersebut dibaca, bukan tidak dibaca. Yang namanya membaca, mengeluarkan huruf hijaiyah dari mulut, dan mengeluarkan suara yang membentuk huruf hijaiyah tadi. Batasan kerasnya ketika diri apa? Diri kita yang mendengar. Suaranya diperdengarkan sesekali di telinga kita, bukan berarti 12 umik-umik dok. Kayak makan gedang bahaya, Pak. Umikumik tok. Bukan menyebut, membentuk. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara maka minal Quran. Bacalah olehmu dalam sholat yang mudah bagimu dari Al-Quran. Baca yang namanya baca itu bukan membatin. Qira'ah ayyuhal muslimin. Mengeluarkan suara. Kemudian berikutnya, wa yakifa ba'da takbiratir rabi'ah. Berhenti sejenak setelah takbir yang keempat. Allah Akbar takbir yang keempat. Berhenti sejenak qabla taslim qalilan, sebelum mengucapkan salam sejenak. Kemudian berikutnya, wa ayyada'a yadahu al-yumna 'ala yadi al-yusra 'ala sadrihi. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tangan kanan, yakni bersedekah. Wal iltifatu ala yaminihi fit taslim. Yang berikutnya termasuk sunnah adalah menghadapkan mukanya ke arah kanan ketika mengucapkan apa? Salam. Ya, ketika mengucapkan kalimat assalamualaikum ke arah kanan. Ini sunnah-sunnahnya. Caranya sekarang, secara lengkap, Syekh menyebutkan, mudah-mudahan ada gambaran, takunu salatu alal mayit. Salat jenazah, prakteknya adalah, bi ayyakumal imamu wal munfaridu inda sadir rajul, wastil mar'ah. Hendaknya imam, kalau berjamaah. Boleh juga sholat jenazah sendirian. Tidak mesti berjamaah. Sudah semuanya sholat, tidak ada lagi. Bukan berarti, saya sendirian. Tidak mau nyolatilah. Salah, tetap boleh. Kalau jenazahnya laki-laki, maka dia berdiri di kepalanya. Di bagian atas kepala. Ya, ini dipas di kepala dia. Ya. Adapun kalau jenazahnya wanita, maka di pertengahan tubuhnya. Wa yakifal ma'mumun khalfal imam. Kemudian makmum berdiri di belakang imam. Wisannu ja'lum thalathata sufufin. Disunahkan makmum yang ada dibagi menjadi 3 saf. Berapapun jumlahnya. Kalau banyak lebih dari 3 saf malah lebih bagus. Ya. Cuman 10. Ya sudah dibikin 3-3. Atau 1-4-3-3. Dibikin tiga soft. Itu yang disunahkan. Thumma yukabbirul ihram. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar. Sudah berdiri ke arah kiblat. Apa yang dilakukan? Langsung Allahu Akbar. Tidak ada usolli. Salat al-jenazah. 4 rakaatin. 4 rakaat, Pak. Kamu bisa naik 4 rakaat kan dia? Ini menunjukkan tidak ada nasnya. Orang menyolati jenazah kok nawaitu atau sholat jenazah batrokat. Batrokat mana? Ya musyakbilat kibla imaman ilaihi ta'ala. Mana hujahnya? Mana dalilnya? Tidak ada. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, idza istaqbala al-qiblah fakabbir. Apabila engkau sudah menghadap ke arah kiblat, maka bertakbirlah. Tidak ada yang lainnya. Wa yata'awwad ba'da takbir, kemudian mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim setelah takbir. Bukan sebelumnya. Beberapa orang sebelum takbir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ada yang kayak gitu, Pak? Ada. Itu juga sebuah kesalahan. Kita kok beraninya menyalahkan, padahal itu kan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, artinya aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu ya Maha Rahman Maha Rahim. Masa sehingga gue salah? Moklah sedurunge takbir genjringan disit ga dangduta lah beke takbir ini salah nih gue Pak. Salahnya di mana? Padahal cuma segar membaca ta'awudz dan basmalah. Salahnya di mana? Dikarenakan Nabi tidak melakukan hal itu. Lau kana khairan la sabaqun ilai. Kalau membaca ta'awud dan membaca basmalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, itu sesuatu yang baik, tentunya Nabi orang pertama kali mengajarkannya. Dan para sahabat orang yang paling semangat untuk sesuai dengan Nabi. Orang yang paling terdepan mereka. Jangankan bab itu ekor muslimin. Tentang permasalahan melepas sepatu. Para sahabat ikut serta melepas sepatu. Ketika beliau sedang sholat. Berjamaah. Beliau memakai sepatu. Nah, dan itu sesuatu yang boleh. Para sahabat juga memakai sepatu. Pada rakaat yang ketiga. Malaikat Jibril datang memberitahukan. Anna fi hidayi qadarun. Au kama qala fi riwayah. Bahwa pada sepatu beliau terdapat kotoran. Maka Rasulullah melepas sepatunya. Berapa gerakan berarti melepas sepatu? 3 kali. Sehingga kalau kukur-kukur 3 kali batal? Tidak. Melepas sepatu berarti kan berapa gerakan? Banyak. Dan kemudian ditaruh di sebelah kirinya beliau alaihissalatu wassalam. Atau di para sahabat pun kemudian melepas sepatu mereka dan dilemparkan. Kenapa? Tidak protes. Duh, jengrat. Lucu teman. Lepas sepatu. Wah, aku relah. Tidak seperti itu para sahabat. Langsung melihat Nabi seperti itu. Mereka mengerjakannya seperti itu. Untuk kemudian mereka mencari ilmunya. Apakah seperti itu? Selalu seperti itu? Melepas sepatu di rakaat yang ketiga? Maka harus mengatakan. Adani Jibril fahbarani anna fi hidai qadarun. Au kama qala bi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Malaikat Jibril datang memberitahukan bahwa pada sepatu ada kotoran, maka pun melepaskannya. Ini dia berarti kalau tidak ada kotorannya tidak dilepas. Bisa dipahami hadirin? Iya. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Ini para sahabat Nabi. Tentunya kalau seandainya ta'awudz dan basmalah dibaca sebelum takbir, para sahabat akan bertanya tidak? Tidak perlu bertanya. Pasti diajarkan oleh Nabi. Pasti. Karena Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Tidak perlu bertanya. Bahkan Nabi akan memberitahukan ilmunya. Sebagaimana zikir-zikir yang lain. Maka tidak ada satupun nas yang menyebutkan adanya bacaan ta'awud dan bacaan basmalah sebelum takbiratul ihram. Ning ketone ora marem lho. Ngeyel bae, Pak. Agama itu ketika sesuai dengan Nabi itu marem namanya, Pak. Mantap. Wong tidak setuju dengan Nabi kok mantap. Ini tipu daya syaitan. Ada kaum muslimin. Harus dipasangkan mantapnya itu di kapan mantap itu, Pak? Marem itu kapan? Sesuai dengan Nabi, sesuatu yang sangat marah mati. Ya, senang. Karena sama dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga membaca takbir dan basmalah, membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram. Mubasyaratan secara langsung. Fala yastaftihu, tidak membaca istiftah kabirah atau Allahumma ba'id baini. Tidak. Langsung. Uyusami dan membaca bismillah. Artinya setelah ta'awud. Kemudian bismillah. Uyakra'ul fatihata. Kemudian setelah itu membaca al-fatihah. Thumma yukabbir. Kemudian bertakbir. Yang kedua kali. Berarti tidak ada apa? Suratan. Ya. Langsung takbir yang kedua. Uyusalli ba'daha 'ala nabi mithlu salati 'alaihi fi tasyahudis shalah. Mengucapkan salawat kepada beliau sebagaimana salawat dalam tasyahud ketika kita salat. Tasyahud akhir adanya salawat. Adapun tasyahud awal hanya dengan syahadatain saja. Kemudian berdiri masuk ke rakaat yang ketiga. Kemudian setelah itu takbir kembali. Tsumma yakbir Allahu akbar. Wa yad'u lil mayyit bima warada. Kemudian di rakaat atau di rakaat. Salah ngomong, di takbir yang ketiga, setelah takbir yang ketiga. Maka disitulah letaknya kita berdoa. Mendoakan kebaikan bagi si mayit. Di antara doanya lu mengatakan hendaknya berdoa dengan doa yang tersebut dalam hadis Nabi. Maka tentunya kita masing-masing belajar dan menghafal salah satu di antara doa-doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengucapkannya dalam salat jenazah kita. Ada yang bertanya, bagaimana kalau diganti dengan bahasa Indonesia? Enggak boleh, Pak. Tidak diperkenankan. Salat itu ibadah. Maka dilakukan salat itu sesuai dengan syar'i. Tidak dengan bahasa yang lainnya. Di antara doanya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah bagi orang yang hidup di antara kami dan juga bagi orang yang mati di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina. Ya Allah, ampunilah orang yang ada sekarang ini dan orang yang tidak ada di antara kami sekarang ini. Wa saghirina wa kabirina. Ampunilah anak-anak di antara kami dan juga orang-orang yang besar yang tua di antara kami. Wa dhukurina wa nisana. Ampunilah kaum laki-laki kami dan juga kaum perempuannya kami, kaum wanita. Ampunilah mereka. Innaka ta'lamu munqalabana. Engkau ya Allah, zat yang mengetahui tempat kembalinya kami nanti. Wa matwana, dan tempat tinggal kami nanti. Engkau yang tahu. Wa anta 'ala kulli syai'in qadir, dan engkau maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma man ahyaitahu minna. Ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami? Fahihi alal Islam, hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa yang kau matikan di antara kami, fatwafihi alal iman, maka matikanlah dia di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, janganlah engkau larang untuk kami pahalanya dan jangan kau sesatkan kami setelahnya. Ini satu doa. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan Imam Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Doa yang lainnya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasthalji wal baradi wa naqqihi min adh-dhunubi kama naqqaita as-saub al-abyad min ad-danasi wabdilhu daran khair min darihi wa zawjan khair min zawjihi wadkhilhu al-jannah wa'idhuhu min adab al-qabri aw min adab an-nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Milih yang mana Bapak? Lorone urung ngapa le? Saya terjemahkan doanya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia yang kita sedang salati. Ini ketika jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan diganti dhamir, Allahumma ighfir laha, ya Allah ampunilah dia seorang wanita. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu sayangilah dia, wa'afihi maafkanlah dia, wa'fu anhu. Wa'fu anhu memiliki makna maafkan juga. Ampuni dosanya, maafkan dia, rahmati dia. Ya. Wa'akrim nuzulahu, muliakan kedudukannya, tempat tinggalnya. Wasi' madghalahu, dan luaskan tempat masuknya dia di alam kuburnya. Waghsilhu bil ma'i, sucikanlah dia dengan air, dengan salju, dan dengan embun. Wanakkihi min adh-dhunub, bersihkanlah dia dari dosa-dosa. Kama naqaita atau kama ya naqaita tsaub al-abyad min ad-danas, sebagaimana engkau bersihkan pakaian yang putih dari kotoran-kotoran. Wa abdilhu daran, dan gantikanlah rumah bagi dia sebuah rumah yang lebih baik daripada rumah tinggalnya dia sekarang ini. Wa zaujan khair min zaujihi, dan berikanlah pasangan bagi dia yang lebih baik dari pasangannya. Wa adkhilhul jannah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa idhu min adabil qabr, dan lindungilah dia dari adab kubur. Aw min adabin nar, atau lindungi dia dari adab neraka. Wasfah lahu fi qabrihi, lapangkan bagi dia di kuburannya, di kuburnya sana. Wa nawwirhu lahu fihi, dan berikanlah cahaya bagi dia di kuburnya sana. Masya Allah, ini doa. Ya, bolehkah diganti dengan bahasa Indonesia? Tidak. Ya, ini doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mati tatkala yang menyolati ahli sunnah muwahhidin ahli tauhid lebih dari 40, maka mereka memberikan syafaah bagi orang yang mati tersebut, dan doanya mustajab. Si mayit akan senang ketika yang mendoakannya ahli sunnah ahli tauhid dengan doa tadi di atas. Luar biasa kaum muslimin. Ya, maka mari kita belajar doa-doa seperti ini. Sehingga ketika ada saudara kita, siapa yang meninggal si fulan, segera kita mendatanginya. Kita menyolatinya. Bentuk kasih sayang kita kepada dia. Anda pernah dapat ya, ada seorang tua, Ikhwan. Tua. Cerita masa lalunya. Ngaji dengan saya. Satu tempat. Ya. Di luar kabupaten Cilacap. Sehingga jantung gambarkan siapa ini orang tuanya ya. Bukan orang Cilacap Pak. Orang luar sana. Cerita dulu begini, begini, begini, begini. Jatuh bangun dalam usaha dan yang lainnya. Walhamdulillah mengenal ta'lim. Terus mati orangnya. Dalam tempo singkat matinya. Hanya sekedar pusing, lemas, dibawa ke rumah sakit, sama anaknya mati. Kita berkesempatan, alhamdulillah, menyolatinya. Ikhwan, kita bawa ke sana satu jamaah ta'lim. Yuk kita nyolati. Masya Allah, banyak yang nyolati. Kita tenang, si bapak ini belum lama ngaji. Belum lama ngaji. Tetapi serius kalau ngaji. Nggak cekakan. Sehingga ilmu itu masuk di akhir-akhir hayat dia ternyata itu. Perubahan walhamdulillah menjadi baik dari tadinya begitu menjadi begini terus. Mati. Mudah-mudahan mati ala sunnah. Mudah-mudahan dia mati di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan terhadapnya. Karena dia senang dengan ta'lim yang kita gelar. Walhamdulillah. Dia faham tauhid. Dia mengerti sunnah. Dan dia menceritakan dulunya sebagai bentuk taubatan dari kisah dulunya. Walaupun sebenarnya kita tidak perlu tahu. Tapi dia karena ingin didengar oleh saya dan tidak ada orang lain, ya sudah. Untuk kita semakin menguatkan dia. Walhamdulillah dia mati di atas tauhid wassunnah. Mengembirakan tidak Bapak? Mengembirakan. Mudah-mudahan kita meninggal di atas tauhid wassunnah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sifatullah. Dilepas itu disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin qadar. Qadar itu najis. Bukan hubar. Bukan hanya sekedar tanah. Namanya sepatu kotor, Pak. Kena belet. Namanya kalau dia orang petani. Atau mungkin didabel atau apa begitu. Bahasa saya itu, Pak. Bahasa Indonesia entah apa itu, enggak tahu. Kalau hanya sekedar kotor debu, tidak mengapa. Ini qadar, yakni sesuatu yang najis. Tidak disebut apakah itu bentuknya. Yang menjadi pembahasan di sini, ikhwan, karena ini sudah bunyi, ya, ada fikih yang Masya Allah sangat penting dalam hidup kita. Tapi sudah bunyi. Berarti Jumat depan, insya Allah. Begitu ya. Ya, biar penasaran. Apa, Pak? Oh, besok Jumat kedua. Kabar gembira bagi antum. Ganti ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Afandi, masih Pak ya? Berarti Jumat berikutnya lagi. Nek kayak mutan. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.